قال المصنف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به. Dalam hadis Ibn Abbas, ketika Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhum Rasul utus ke Yaman, dan Rasul perintahkan untuk mengajarkan kepada Yahud atau ahli kitab di sana tentang la ilaha illallah, padahal mereka ahli kitab, punya ilmu, punya kitab Taurat, Injil. Berarti ini menunjukkan bahwa terkadang orang itu alim. Alim, dia punya ilmu. Bahkan mungkin sangat luas keilmuannya. Tetapi dia tidak paham tentang makna la ilaha illallah. Tidak tahu menahu tentang la ilaha illallah. Atau dia tahu tetapi juga tidak mengamalkannya, dan kedua-duanya sama. Sama-sama jahil, yang tidak berilmu, tidak memiliki ilmu itu jahil, punya ilmu tidak mengamalkan juga jahil. Seperti kata Abu Darda, sahabat radhiyallahu ta'ala an, wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amila. Dan dengan ilmu yang kamu punya, kamu belum teranggap alim, belum teranggap ulama, sampai kamu mau mengamalkannya. Ketika kamu telah mengamalkan ilmu itu, barulah kamu teranggap alim. Tidak mengamalkan walaupun ilmumu segudang, kamu jahil. Maka manusia bisa seperti itu, alim, tetapi justru intisari dakwah Rasul, para Rasul, para Nabi, dan pokok mendasar dalam Islam la ilaha illallah, tidak dia mengerti. Yahud ahlul ilm, punya ilmu dia, ilmu kitab. Tetapi lihat Rasul perintahkan kepada Mu'ad untuk mengajarkan mereka, bahkan sebagai pembuka dan pertama dakwahnya, sampaikan kepada mereka tauhid, ajarkan kepada mereka la ilaha illallah, sesembahan yang hak hanya Allah, dan segala yang diibadai selain Allah syirik, batil, harus ditinggalkan, diingkari, dibenci. Atau mungkin mereka tahu itu tetapi tidak mengamalkan, terbukti mereka musyrikin, menyekutukan Allah dengan yang lain, Uzair ibnullah, yang ini menyembah berhala, Nasoro salib, dan yang semisalnya, Ubadus Sulban, penyembah salib. Nah, wah kata, jangan heran ketika kamu dihadapkan seseorang itu alim, tapi wala tahu menahu tentang tauhid, padahal itu pokok yang sangat mendasar dan kewajiban yang paling wajib, justru diabaikan. Qultu fama aktsaru haula wala katsaruhumullahu ta'ala, kata Syekh Abdul Rahman. Dan betapa banyaknya orang-orang seperti ini, tidak tahu karena memang tidak berilmu, tidak berilmu karena memang tidak dipelajari, tidak ada yang mengajarkannya, walau pernah disentuh kitab-kitab tauhid semacam ini. Atau dia tahu tetapi kemudian tidak mengamalkannya. Semoga Allah tidak memperbanyak mereka. Wah kata, pelajaran penting dalam kisah Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, bahkan yang mengaku alim atau menisbatkan diri kepada ilmu jauh dari tauhid ini bukan sekedar jahil, tetapi justru berlawanan dan bertentangan dengannya. Makanya seperti para ulama Syekh Rabi dan para ulama lain, ketika mereka ke sana, ke belahan negeri sana, India dan sekitarnya sana, didapati di situ kubur yu'bad min dunillah, disembah selain Allah. Orang tawaf di situ, orang minta-minta di situ, doa-doa, baca Quran, sholat, sujud dan segala macam sudah. Dan itu enggak jauh, hanya beberapa meter dengan markas salah satu gerakan yang ma'ruf di dalam dakwah. Walau ada pengingkaran satu huruf pun dari mereka. Nah, karena memang dakwahnya tidak kembali kepada tauhid. Nah, salah satu pemuka besar mereka, bahkan yang dieluh-eluhkan dan disanjung sedemikian rupa, Abul Hasan An-Nadawi. Nah, itu di Masjid Rasul SAW, di Masjid Nabawi, dia duduk menghadap ke arah kubur satu jam lebih dengan khusyuknya. Dia berdoa, dia memohon ini itu, dan ini syirik karena khusyuk hanya milik Allah. Khusyuk ibadah qalbu yang sangat mulia. Bahkan ini bukan lagi khusyuk, rahbah, tingkatan yang lebih tinggi. Ketika khusyuk itu sampai terlihat pada tubuhmu, sehingga kamu betul-betul dia khidmat, hening, betul-betul berharap, betul-betul gerak pun tidak. Dari khusyuknya qalbu sampai terlihat pada fisik yang lahir ini, rohbah. Makanya Allah katakan tentang ibadah ini, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami, kepada Allah, dengan penuh harap dan penuh takut, rohab, lebih dari sekedar khusyuk. Ini berjam-jam dia di depan kubur, kubur Rasul SAW. Diam, dengan penuh khidmah, doa begini. Mana tauhid, mana aqidah, mana iman, mana la ilaha illallah. Hatta Rasul tidak berhak untuk sedikit pun mendapatkan uluhiyah, sesembahan, ibadah. Hatta malaikat siapapun tidak berhak untuk disembah selain Allah. Tapi begitulah. Terkadang orang punya ilmu tapi gak faham hakikat tauhid, atau faham tapi tidak mengamalkannya. Makhzul. Wala'iyadzubillah. Punya ilmu tapi tidak mendapat taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya. Fa'inhum ata'uka lidhalik, kalau mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, ay syahadu wan qadu lidhalik, artinya mereka mau syahadat, mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mau terikat, mau taat, segera dia tinggalkan semua peribadatannya kepada selain Allah, sesembahannya semua untuk Allah semata, takutnya, berharapnya, cintanya, rohbahnya, khusyuknya, tawakalnya, semuanya, doanya, nazarnya, sesembelihannya, semua. Fa'alimhum annallaha aftaradha 'alaihim khamsa shalawat. Maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah wajibkan atas mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Fihi anna sholata a'zamu wajibin ba'da syahadatain. Ini jelas menunjukkan sholat 5 waktu itu kewajiban terbesar, amalan terbesar setelah syahadatain, setelah syahadat, setelah tauhid. Karena Rasul perintahkan tingkat kedua setelah tauhid yang pertama, ajarkan mereka tauhid, tanamkan betul ini la ilaha illallah pada mereka, mereka faham, mereka mau taat, baru ajarkan mereka sholat. Dimulai dengan jangan nyalakan komputer. Sudah. Sholat merupakan perintah terbesar, terpenting dalam Islam setelah syahadat. Ma ma'nahu, kata Imam Nawawi tentang penjelasan ini, annahu yadullu ala annal mutalabata bil fara'idhi fid dunya la yakunu illa ba'dal islam, bahwa tuntutan untuk orang itu menjalankan fardu-fardu sholat, zakat, puasa dan yang lain di dunia, di dunia itu tidaklah terjadi kecuali setelah orangnya muslim. Muslim dulu, syahadat dulu, sudah beriman, baru dituntut dia diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, haji dan yang lain. Wala yalzamu min dalika an yakunu mukhatabina bihi. Wayuzadu fi adzabihim bisababiha fil akhirah. Tetapi tidak berarti, dan ini penting, tetapi tidak berarti, kata Nawawi, bahwa mereka yang belum Islam, yang kafir, tidak berarti mereka itu tidak kena khitab. Khitab itu apa? Perintah itu ditujukan ke siapa begitu? Perintah sholat kan Allah katakan wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Siapa yang diperintah ini? Apa hanya mukminin? Sehingga yang tidak beriman, belum Islam, orang kafir tidak terkena, tidak tertuju kepadanya perintah ini, sholat, puasa, kutubu alaikumus siyam dan yang lain-lainnya, termasuk yang haram-haram dilarang. Apa ini hanya ditujukan kepada mukmin? Tidak, kata Nawawi. Tidak berarti. Khitab tetap mereka kena. Makanya ditambah azab mereka di akhirat karenanya. Satu, karena dia kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak mau syahadat, tidak mau Islam, itu sendiri adab yang kekal abadi selamanya. Ditambah azabnya karena mereka selama hidup meninggalkan perintah-perintah, bukan sholat toh. Mereka gak sholat, mereka gak puasa, mereka gak bayar zakat, mereka gak haji yang mampu, mereka tidak, apalagi misalnya menyantuni anak yatim dan yang lain, diazab karena itu juga. Mereka berzina, mereka minum khamr, mereka ini juga diazab karenanya di akhirat. Makanya kata Nawawi, wassahi annal kuffara mukhatabun bifuruhi syariah. Yang benar, hatta orang kafir pun mukhatab, kena khitab dia, tertuju kepadanya perintah-perintah itu. Al-ma'mur bihi wal-manhi anhu, baik itu yang diperintah ataupun yang dilarang, dia termasuk kena. Wahadha qawlul aktsarin, dan ini kata Nawawi pendapat mayoritas ulama. Adapun di dunia tidak dituntut atau tidak diperintah untuk itu kecuali dia Islam dulu. Makanya Rasul perintah syahadat dulu, ajarkan la ilaha illallah. Faham, mereka taati, mau syahadat, ajarkan sholat. Faham, terima, ajarkan zakat. Menunjukkan perintah-perintah ini di dunia, di dunia ditujukan kepadanya, dituntut setelah dia Islam. Tetapi di hukum akhirat tidak berarti dia tidak terkena hukuman karena dia tidak Islam. Lah, dia juga kena. Makanya ketika Allah sebutkan tentang mereka ini di Mudatsir, ahli neraka kufar, alhamdulillah, qalu ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian terjerumus di sini di neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin, langsung jawab mereka, ini karena kami bukan orang yang sholat dulunya di dunia. Kafir mereka. Tapi lihat jawabannya, karena mereka, karena kami, kata mereka, gak sholat selama di dunia. Walam nakunut imul miskin, kami dulu di dunia gak ngasih makan orang-orang miskin. Diadab karenanya di akhirat, neraka Saqar. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami bersenang-senang, berfoya-foya di dunia bersama yang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari ini, hari akhir, hari kiamat. Maka termasuk yang terazab karenanya mereka di akhirat furu' syariah, cabang-cabang syariat, sehingga usul dan furu' mereka terkena khitabnya. Tapi dalam dakwah didahulukan keislaman mereka, baru perintah-perintah dan larangan-larangan. Fahimna? Di dalam hadis ini para ulama juga berdalil atau menjadikan hadis ini salah satu dalil kuat yang dipegangi oleh madhab mereka yang berpendapat witir itu bukan wajib. Sholat witir itu bukan wajib, karena jelas Rasul katakan fa'alimhum annallaha iftarodo. Taib. Allah wajibkan fardu kepada mereka khamsa sholawat, lima waktu sholat sehari semalam. Witir gak masuk. Kalau seandainya witir itu wajib, pasti akan Rasul sampaikan juga, ajarkan sholat witir juga wajib bagi mereka seperti lima waktu. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz, dan penundaan penjelasan di waktu itu dibutuhkan, ini dakwah sekarang. Nah, enggak boleh kalau itu ditunda. Memang kalau seandainya wajib ya harus disampaikan. Tapi kan tidak. Hanya lima waktu ini. Maka ini dalil kuat bagi banyak para ulama yang menyatakan witir itu tidak wajib, karena sebagian dari ulama mengatakan itu wajib tapi tidak kuat. Nah, begitu pula hadis Arabi, orang Badui yang datang ke Rasul tanya, ya Muhammad, ma kataballahu alayya minas salah, atau ma faradallahu alayya minas salah, apa yang Allah wajibkan dariku tentang sholat. Rasul jawab, lima waktu sholat, lima waktu ini sehari semalam, yang wajib. Dia sedang tanya yang wajib, akan dia amalkan, akan dia pegangi. Rasul jawab, apalah yang wajib, lima ini, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ditegaskan lagi oleh si badui ini, hal alayya ghairuha, apa ada yang selain itu wajib bagiku? Kata Rasul, la, gak ada, illa antatawwa, kecuali kalau kamu mengamalkan sholat-sholat sunnah, rawatib, duha, witir, tahajud, dan yang lainnya. Taib. Ma faradallahu alayya minas siyam, apa yang Allah wajibkan dari puasa ini bagiku? Rasul jawab, Ramadan. Hal alayya ghairuh, apa ada yang selain Ramadan wajib bagiku? Qala la, enggak ada, kata Rasul. Illa anta tawwa, kecuali kalau kamu mengamalkan puasa-puasa sunnah. Alas. Begitu dijelaskan Rasul, dia bilang, la azidu ala hadza wala anqus, aku enggak akan nambah, aku enggak akan ngurangi. Aku akan jaga lima waktu ini. Diamalkan, enggak akan aku tambah sholat-sholat sunnah yang lain. Puasa Ramadan akan aku jaga, enggak akan aku tambah puasa-puasa sunnah yang lain. Nah, walhasil dia keluar, kata Rasul setelah dia pergi, aflaha in shadaq. Bahagia dia kalau dia jujur. Karena ini yang wajib, paling dicintai Allah. Asyahid menunjukkan bahwa witir enggak termasuk yang wajib. Nah, termasuk hadis ini pula. Qauluhu, tentunya tentang sholat ini amalan manusia pertama akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di mahsyar, ketika hisab, di mana Rasulullah SAW sebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah, yang pertama dihisab, pertama ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya adalah sholatnya lima waktu ini. Bagaimana dia menjaganya, mengamalkan dengan baik, berjamaah, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sempurna, tidak. Fa'in soluhat, soluhazairu amalih. Kalau sholatnya ini baik, saleh, akan berpengaruh menjadi baik pula amalan-amalan dia yang lain. Yang lainnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, akhlaknya, yang lain-lainnya sudah banyak. Pengaruh, terpengaruh oleh sholatnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau rusak sholatnya, jelek, tidak dia penuhi rukunnya, dia tinggalkan kewajiban-kewajibannya, wala khusyuk tidak ada padanya, berpengaruh juga akan ikut rusak, ikut jelek seluruh amalan-amal dia yang lain. Pengaruhnya besar. Dan pertama Allah tanya ini shalah. Makanya dia amalan terbesar dalam Islam setelah tauhid, setelah la ilaha illallah, didahulukan dari yang lain-lainnya sholat. Sampai Rasul hendak meninggal dunia pun mengingatkan tentang sholat ini, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, sholat kalian, sholat kalian, jaga, jaga, amalkan, amalkan, jangan ditinggalkan, jangan diabaikan. Dan budak yang kalian miliki, artinya diwasiatkan Rasul untuk kamu baik-baik kepada mereka, tidak kamu zalimi, tidak kamu bebani di luar kemampuannya. Nah, beberapa hari waktu sebelum beliau meninggal dunia, diulang-ulang terus itu oleh Rasul, as-salata as-salah wa ma malakat aimanukum, sholat, sholat, sholat. Begitu pentingnya dalam Islam. Qauluhu fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka, kalau mereka sudah faham, sudah mengamalkan sholat, bahwa Allah wajibkan atas mereka sedekah, zakat yang dimaksud, diambil dari yang kaya dari mereka, dikembalikan kepada yang miskin dari mereka. Fihi dalilun ala anna zakah aujabul arkani ba'das sholat. Dalil yang menunjukkan zakat itu rukun terwajib, kewajiban terwajib di dalam Islam setelah sholat, karena tingkatannya langsung di bawah sholat. Begitu sholat terima zakat langsung, ajarkan ke mereka. Wa annaha tu'khadhu minal aghniya wa tusrafu 'alal fuqara. Dan itu diambil dari yang kaya-kaya dari mereka dan dikembalikan kepada yang fakir miskin dari mereka. Wa innama khassan nabiyul fuqara li'anna haqqahum fi zakati akad min haqqi baqiyatil asnafi tsamaniyah. Rasul sebutkan secara khusus dikembalikan kepada fakir miskin karena hak mereka lebih besar dibanding asnaf yang lain. Sehingga bukan berarti zakat hanya untuk fuqara saja. Ya, zakat untuk 8 asnaf yang Allah sebutkan, fuqara, masakin, amilin 'alaiha, gharimin fisabilillah. Nah, semua. Tetapi Rasul sebutkan di dalam hadis ini fuqara saja, karena mereka yang lebih butuh, mereka yang lebih berhak, sehingga disebutkan secara khusus tentang hak mereka ini, para fuqara. Nah, ajarkan zakat ini kepada mereka. Di dalam hadis ini juga dikarenakan fuqara lah yang sinf kelompok dari 8 kelompok ini, fuqara lah kelompok yang terbanyak mendapatkan zakat. Wa fihi annal imam huwa alladhi yatawalla qabdhaz zakah wa sarfaha imma bi nafsihi aw naibihi faman imtana' min adaiha ukhidat qahran minhu. Hadis pula menunjukkan imamlah yang mengatur atau mengurusi zakat ini, diambil dan dibagikan itu semua tugas imam pemerintah, baik dia sendiri yang mengambilnya dan membagikan atau naibnya, wakilnya dia bentuk apa misalnya lajna atau apa lembaga zakat atau apa namanya, hasil dibentuk oleh pemerintah, dipasrahkan kepada mereka urusan zakat ini, mereka yang ambil, mereka yang sensus, siapa yang agnia, siapa yang kaya, siapa yang miskin, kemudian dibagikan ke mereka. Wah, kata. Nah, lalu yang menolak, tidak mau bayar zakatnya padahal dia harus keluarkan zakat hartanya, diambil darinya dengan paksa, diambil oleh pemerintah hartanya dengan paksa. Di dalam hadis Rasul katakan fa inna akhidhuha wa syatran min malih atau wa syatra malih, yang menolak akan kami ambil zakatnya dengan paksa plus sebagian dari hartanya, yang nolak, dan itu para fuqaha katakan bagi person, perorangan. Jadi misalnya di kota ini, pemerintah tentunya tahu fulan kaya, fulan kaya, ada zakatnya, tapi tak keluarkan, tak mau. Maka pemerintah berhak, dan itu perintah syariat, untuk ambil paksa dari hartanya, diaudit. Misalnya nilainya 1M hartanya atau lebih, zakatnya berapa, sekian ratus juta, dikeluarkan dari kekuasaan dia, misalnya kalau itu di bank misalnya atau apa, diambil sekian ratus juta, disedot dari rekening dia sesuai zakatnya memang, tetapi Rasul katakan plus sebagian dari hartanya. Misalnya zakatnya kena 200 juta, diambil 200 juta, sudah ini zakat. Taib. Plus diambil lagi tambahan apa? Ya apa yang sekiranya menjadi hukuman jera bagi dia. Dia punya motor, sita motornya, ambil. Berhak pemerintah untuk ambil itu. Atau apa misalnya rumahnya kah atau apa yang berharga. Dan itu sebagai hukuman karena dia enggak mau mengeluarkan zakat. Yang lebih tadi bukan zakat, tetapi hukuman agar kelak di kemudian hari tidak lagi berbuat yang semacam itu. Diambil zakatnya paksa, kemudian sebagian dari hartanya sebagai hukuman bagi dia. Syatron min malih, diambil. Ya sekiranya yang membuat jera, apalah. Mobil kalau sekarang atau apa misalnya, sapi kah? Alhasil. Nah, biar kapok sehingga tidak mengulangi yang semacam itu. Itu kalau perorangan, person-person. Gampang pemerintah kirim polisi kah atau tentara dalam hal ini. Nah, ambil paksa. Tetapi kalau mereka majmu'ah, sudah menjadi komunitas, satu kabilah, satu suku gak mau bayar zakat. Satu kampung gak mau bayar zakat. Satu kecamatan, satu kota bahkan atau semisal itu gak mau bayar zakat. Maka kewajiban pemerintah untuk memerangi mereka. Perang, dibunuh mereka. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerangi mereka karena gak mau bayar zakat. Bukan perorangan, sudah suku besar, banyak orang di situ. Gak bisa diambil paksa, dibunuh polisinya. 2-10 orang datang ngambil paksa, mereka yang konyol mati. Maka kewajiban pemerintah perang, merangi mereka sampai mereka mau tobat, mau zakat. Itu kalau berkelompok, sudah satu suku sepakat gak mau mengeluarkan zakat, padahal mereka ahlus zakat, orang yang berkecukupan, kaya dan harus keluarkan zakat. Demikian. Wa fil hadithi dalil ala annahu yadfi ikhrajuz zakah fi sinfin wahid kama huwa madhabul imami malikin wa ahmada. Dalil pula hadis ini yang menunjukkan zakat itu boleh dikeluarkan pada satu kelompok saja, cukup sudah. Kamu berikan zakatmu hanya kepada fuqara saja, bes, cukup, boleh. Atau kamu berikan kepada gharimin, orang yang terlilit utang saja, boleh. Kamu berikan kepada siapa lagi misalnya, hamil atau fisabilillah, boleh. Gak harus zakat itu dibagikan kepada semuanya, 8 asnaf dibagi rata, tidak. Makanya Rasul katakan hanya satu kelompok yang menerima. Faturaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada yang fakir dari mereka. Dan itu madhab Imam Malik dan Imam Ahmad rahimahumullah. Ver. Happy. Flexing.